Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita telah sampai ayat 18 dari surat Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Masalul lazina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadi ishtaddat bihir rihu fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwadh-dhalalul ba'id. Orang-orang kafir kepada Tuhannya, amal-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Pendengar yang dirahmati Allah, merupakan suatu kebahagiaan apabila kita bekerja dan kita mendapatkan upah dari kerja itu. Dan itu adalah orang yang cerdas. Ketika kita berdagang dan kita mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang kita lakukan, itu adalah pedagang yang sukses. Namun suatu hal yang sangat menyedihkan apabila ada orang yang bekerja, rupanya kerja itu dinyatakan sebagai sia-sia dan kosong tanpa ada nilai. Inilah yang digambarkan Allah dengan wuzalika huwadh-dhalalul ba'id. Kesesatan yang jauh, kehampaan yang kosong, nilai yang tiada berarti dan tidak ada harganya sama sekali. Siapa orang yang dikatakan Allah rugi? Rugi di dunia, rugi di akhirat. Yaitu orang kafir yang kufur kepada Allah sebagai Tuhan, kufur kepada hari kiamat sebagai tempat persinggahan di akhir hayat, kufur kepada Nabi Muhammad, kepada kitab suci Al-Quran, kepada para malaikat, kepada takdir baik dan buruk. Orang yang kafir ini berbuat baik sebesar apapun, nilainya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat kejam, terlihat ganas, tapi itu tidak saja terjadi bagi Allah, di dunia ini pun kita menemukan itu. Orang yang bekerja pada perusahaan A, rupanya perusahaan A itu bangkrut, maka orang yang bekerja di perusahaan A ini tidak mungkin meminta upah kepada perusahaan B. Sehebat apapun perusahaan B, dia tidak akan memberi upah dari pegawai yang bekerja di perusahaan A. Begitulah orang kafir yang bekerja tidak ada di dalam benak dan sanubarinya, tidak ada kepercayaan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah tidak layak untuk memberi upah dari apa yang dia pekerjakan. Dan ini sangat logis. Maka amal mereka sia-sia di akhirat kelak. Adapun di dunia, mereka telah mendapatkan upah baik dalam bentuk monumental sejarah yang tercatat di dalam buku-buku pelajaran, di ensiklopedia, ataupun patung yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang berjasa di dunia ini, dan kita mengacungi jempol atas apa yang telah dia lakukan, tapi di akhirat semuanya nol besar, bahkan bagi mereka adalah siksa neraka karena kekafirannya kepada Allah. Dari itu, jangan kafir dan jangan mengkufiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul di studio. Kita minta penjabarannya ayat 18 dari surah Ibrahim ini. Ya, ketika kita mendengarkan firman Allah yang sudah dibacakan oleh Ustaz Zainal Arifin tadi, ayat ini sebetulnya mengingatkan kita kembali tentang apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Apa yang sudah kita laksanakan di dunia ini. Apakah itu memang betul-betul amalan kita? Atau yang sudah menjadi amalan kita itu habis sedikit demi sedikit. Kalaulah orang kafir, kata Allah di sini, bahwasanya pekerjaan mereka itu layaknya seperti abu yang ditiup angin begitu kencang, tak mampu mereka berbuat apapun dari apa yang sudah mereka perbuat. Itu adalah tandanya mereka nanti di hari kiamat, dan pada saat di dunia mereka itu memang betul-betul dalam mengalami kesesatan sebagaimana yang firmankan Allah, wadh-dhalalul ba'id, adalah memang betul-betul kesesatan yang mereka alami yang sangat jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang kafir diperumpamakan oleh Allah, itu adalah hal yang biasa. Tapi yang menjadi luar biasa di sini adalah perumpamaan kalau orang muslim dikatakan Imam Mutawil Sa'rawi dikatakan itu sama saja dengan orang muslim yang mana hidupnya di dunia itu tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal ia selalu berjanji. Berjanji apa? Ketika ia menunaikan sholat lima waktu itu selalu diucapkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala apapun yang laksanakan di muka bumi ini. Tapi ternyata di perjalanan hidupnya itu tidak ada pernah terdetik sedikit pun amal ibadahnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia bersedekah, sedekahnya supaya ditambahi lagi, supaya dia dikatakan adalah orang dermawan, inilah yang akan dicampakkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Padahal bersedekah itu adalah hal yang sangat baik, tapi ketika niatnya itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala, orang inilah yang akan dicampakkan Allah. Kata Allah, akan aku campakkan mereka ini ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan itu saja, apa saja yang kita lakukan bukan semata-mata lillahi ta'ala. Inilah yang menjadi yang harus kita tekankan di dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan kajian kita saat ini. Karena dirumpamakan di sini, apabila angin itu sangat kencang menerpa debu sehingga dikatakan pekerjaan kita taubahnya seperti itu, maka kita tidak akan sanggup mengerjakan itu, tidak akan dapat mengapai hasilnya, tidak akan bisa mencapai ataupun menggapai hasil tersebut, disebabkan kita tidak pernah niatnya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa ibadah kita? Untuk apa sholat kita yang selalu kita mengucapkan janji, tapi pada realita kehidupan sehari-hari itu jauh dari apa yang kita ucapkan dan kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Para pendengar rahimakumullah, sebagai tambahan lanjutan dari yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi, kita bisa mengambil banyak pelajaran penting dari ayat ke-18 dari surat Ibrahim ini. Yang pertama adalah kita mendapatkan bahwa Allah memberikan informasi dengan membuat suatu perumpamaan, dan ini sangat banyak di dalam Al-Quran untuk memudahkan pemahaman kita, bahwa coba lihat debu yang berterbangan di udara kemudian disapu oleh angin, maka hilang sama sekali tanpa bekas dan tidak akan memberikan manfaat apapun. Begitulah gambaran dengan usaha-usaha, aktivitas atau amalan yang dilakukan oleh orang-orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bisa kita ambil pelajaran di sini, bahwa walaupun ayat ini menjelaskan tentang sia-sianya amalan dan perbuatan orang-orang yang kufur, ya, hanya sebatas kepentingan duniawi saja, dia bekerja untuk atas nama kemanusiaan, maka dia akan memperoleh penghargaan dari manusia, tidak akan mendapatkan penghargaan dari Allah. Ini menjadi catatan penting bagi kita, bahwa apabila orang mukmin melakukan tindakan yang sama, maka dia juga tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bekerja hanya untuk keluarganya saja, maka sebenarnya ini hanya Allah berikan manfaatnya untuk keluarganya saja, tetapi tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Ketika dia melakukan rutinitas kerja hariannya hanya sekedar untuk mencari dunia saja, tanpa ada niat karena melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan didapatkan oleh orang mukmin seperti ini hanyalah sebatas niat dunianya saja. Jadi tidak hanya Allah peruntukkan keterangan ayat ini bagi orang-orang yang kufur, yang akan kecewa dengan tidak dihargainya amalan mereka dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang-orang mukmin juga akan mendapatkan hal yang sama. Nah, yang ketiga adalah bahwa kita di sini diajarkan suatu hal bagaimana niat itu akan mampu memompa semangat, memberikan motivasi yang sangat besar. Ketika orang bekerja untuk orang lain, bekerja demi orang lain, katakanlah seperti dia bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, ia akan sanggup banting tulang kerja dari mulai pagi sampai malam, bahkan lembur, karena dia bekerja untuk orang lain. ini tidak akan dapat dia lakukan kalau dia hanya bekerja untuk kepentingan dirinya saja. Dia tidak akan mampu melakukan itu secara berkelanjutan. Mungkin satu saat, beberapa hari dia akan sanggup, tapi seterusnya dia akan berpikir ini tidak ada gunanya karena toh untuk diriku sendiri. Begitu juga di sini Allah pesankan kepada kita bahwa niat, tujuan bekerja karena sesuatu, karena Allah, itu akan jauh lebih memberikan motivasi yang lebih besar kepada kita. Kalau untuk orang lain kita akan sanggup bekerja lebih baik daripada diri sendiri, maka meniatkan kerja kita karena Allah ini akan mampu memompa semangat kita jauh lebih baik dan tidak akan mengenal yang namanya kebosanan. Karena kita tahu bahwa pada saat kita beraktivitas, kita melakukannya karena Allah. Pada saat kita melakukan rutinitas kita, kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya ini akan memperkokoh semangat kita, tetapi juga mampu membuat kita bertahan dari berbagai problema yang kita hadapi karena kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan di sini bahwa ayat ini secara pure, tegas dan nyata mengatakan kepada orang kafir. Orang kafir yang berbuat baik, misalnya akan berkurban di hari raya kurban ini atau akan membantu masjid, terimalah kurbannya dan ambillah uang untuk membantu masjid, tapi yakinlah bahwa apa yang dia kurbankan dan apa yang dia bantu itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah apakah orang yang beriman ketika dia bekerja untuk dunia maka dia tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada hadis yang dikatakan orang, seorang bertanya, wahai Nabi, orang ini keluar bekerja agar dia tidak mengemis-ngemis, bagaimana menurut Nabi? Maka Nabi berkata, huwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Kemudian ada lagi seorang yang bekerja, wahai Nabi, orang ini bekerja untuk menghidupi anak dan istrinya, bagaimana menurut Nabi? Huwa fi sabilillah, dari jalan Allah. Kemudian ada lagi orang yang keluar bekerja dan Nabi, dan orang itu berkata, wahai Nabi, dia bekerja agar orang tuanya dapat dia hidupkan, maka Nabi sekali lagi berkata, huwa fi sabilillah. Dan seterusnya Nabi berkata, huwa fi sabilillah, kecuali wahai Nabi, dia bekerja agar dapat dikatakan bahwa dia orang hebat, maka dikatakan huwa fi sabili syaiton. Artinya apa? Selama niat kita masih untuk duniawi saja, dalam pandangan Islam pun, dalam pandangan Nabi, dalam hadis yang lain, masih dapat dinilai sebagai fi sabilillah. Ini merupakan motivasi bagi kita untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan diri sendiri, memenuhi kebutuhan orang lain, dan itu adalah baik. Adapun kemudian, kenapa tidak ada niat lillahi ta'ala? Sebenarnya ada niat lillahi ta'ala karena apa? Karena setelah kita seharian bekerja, kita sholat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Fajrul tadi, inna sholati, jadi sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah Ta'ala, sehingga menutuplah semua kerja yang karena dunia tadi, dan dinilai Allah bahwa dia bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya Islam, baiknya Allah kepada kita sebagai umat yang beriman, sehingga dia banyak memaafkan kepada kita dan banyak memberi kemudahan kepada kita, sehingga yang dianggap kurang-kurang sedikit dinilai Allah sebagai suatu kebaikan. Dan Nabi Muhammad mengatakan huwa fi sabilillah. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.